Dengar ratap biola jiwaku bergetar dengan laguku menyelinap ke jantung kalbu mendayu berseru wahai dengar keluhan sukma merintih menahan rasa gelisah daku menanti penuh cemas kandamai abadi. Biola jiwaku memanggil jua sunyi sendiri tak bergema kiranya pudar di embun menebar takkan menjadi pelita hatimu, namun kita tetap melambat mengharap di kau menjelang. Semoga kan tersedar sukma nan lalai idaman tercapai. Semoga kan tersadar sukma nan lalai idaman tercapai.